dengan gadisku, menyusuri jembatan cinta dan berjanji untuk tidak berpisah. Jalan-jalan kita susuri di taman curug kita memulai. Satu waktu bertemu.